Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab qawlihi ta'ala innaka latahdi man ahbabta. Dan hadis tentang tawaran ucapan la ilaha illallah yang Nabi sampaikan kepada pamannya Abu Talib. Meskipun pada akhirnya Abu Talib mengatakan bahasanya dia masih berpegang dengan agamanya Abdul Muttalib. Maka hadis ini memiliki beberapa hal yang perlu ditelaah lebih lanjut. Qala syarih rahimallahu ta'ala, al-ishkalat al-waridah fil hadis, hal-hal yang membingungkan yang ada pada hadis ini. Yang pertama adalah tentang masalah hidayah, di mana di hadis ini terdapat kutipan firman Allah di surat Al-Qasas yang menegaskan kalau Nabi tidak bisa memberi hidayah yang ini berseberangan dengan ayat yang lain yang menegaskan kalau Nabi bisa memberi petunjuk. Namun telah dikompromikan, telah disebutkan penjelasannya di halaman sebelumnya, bahasanya hidayah yang Allah tiadakan di surat Al-Qasas 56 adalah hidayah taufik dan amal, sedangkan hidayah yang Allah tetapkan dan Allah tegaskan kalau Nabi memilikinya adalah hidayah dalam bentuk adalalah wal irsyad wal ilm. Hidayah dalam artian memberitahu dan menyampaikan ilmu. Kemudian poin yang kedua yang membingungkan adalah apa yang terdapat, redaksi yang terdapat dalam hadis ini. Ada kalimat lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, Nabi mendakwai dan mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah tatkala kematian telah hadir pada Abu Talib. Yushkil ini membingungkan karena nampak tidak sinkron dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-18 yang mengatakan bahasanya laisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at, tidaklah sah taubat bagi orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan maksiat, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika kematian telah tiba barulah dia mengatakan inni tubatul an, saya saat ini bertaubat. Maka An-Nisa 18 menunjukkan bahasanya taubat saat telah hadirnya kematian tidak diterima. Wa dhahirul hadis, sedangkan zahir hadis yang ada di bab ini menunjukkan kalau seandainya Abu Talib itu bertobat dan mengucapkan la ilaha illallah, maka taubatnya dan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan itu diterima dan manfaat. Maka jawaban untuk kondisi ini yang tidak sinkron antara ayat dan hadis, maka bisa dijawab dengan salah satu dari dua jawaban sebagai berikut. Yang pertama, kita katakan bahasanya yang dimaksud dengan kematian telah hadir pada Abu Talib artinya baru nampak pada beliau tanda-tanda mau mati. Nampak pada beliau tanda-tanda mau mati, bukan mati itu telah betul-betul terjadi pada diri beliau. Namun walam yanzil bihi, namun matinya belum turun, belum terjadi, baru ada gelagat tanda-tanda dan gejala kalau ini mau mati. Walakin urifa mautuhu la muhalata, namun telah diketahui gelagat kalau dia mau mati, la muhalata tidak boleh tidak, yaitu satu keniscayaan. Bahasa yang dimaksudkan gejala kematian telah diketahui. Wa ala hadza fal wasfu la yunafil ayata. Maka berdasarkan penjelasan ini, penafsiran ini, maka apa yang ada dalam hadis itu tidak bertentangan dengan An-Nisa 18. Kemudian kompromi yang kedua kita katakan bahasanya ini adalah khususiyah, adalah hukum khusus yang hanya berlaku pada Abu Talib bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku untuk lainnya. Selain Abu Talib, jika tobat setelah datangnya kematian, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak diterima. Masuk Islam setelah kematian datang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon khusus untuk Abu Talib, maka itu diterima. Wistadallu lidzalika biwajahain, pendapat ini berdalil atau bisa didalili dengan dua sisi pendalilan. Yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan uhajju laka biha indallah. Jika engkau mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah menjadi satu kata yang akan aku gunakan untuk membelamu di sisi Allah. Artinya Nabi tidak menegaskan kalau la ilaha illallah manfaat. Walam yakul, dan Nabi tidak mengatakan kalimatan tukhrijuka minan nar. Itu adalah kalimat yang akan menyelamatkanmu dari neraka. Tidak akan jadikan dirimu kekal di neraka selama-lamanya. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak ada penegasan kalau diterima. Kalau memang taubatnya 100% diterima, maka tidak hanya sekedar bisa menjadi alasan untuk membela, namun betul-betul manfaat sehingga tidak menyebabkan kekal di neraka. Kemudian contoh pembandingnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat untuk pamannya Abu Thalib padahal dia kafir. Wa la yastaqimu illa lahu. Dan ini tidaklah ada kecuali untuk Abu Thalib. Syafa'ah lahu, namun syafa'at Nabi untuk Abu Thalib itu adalah sekedar meringankan siksaan dan tidak mengeluarkan dari neraka. Dan ini adalah juga hukum khusus untuk Abu Thalib. Ini hukum khusus untuk Abu Thalib, kafir namun dapat syafa'at, itu khusus untuk Abu Thalib. Kafir namun dapat keringanan azab adalah hukum khusus untuk Abu Thalib, yang tidak ada pada orang-orang yang mati kafir lainnya. Kemudian penjelasan yang pertama yang mentakwil, yang dalam rangka untuk mengkompromikan ayat dengan hadis, kemudian mentakwil hadis dengan mengatakan yang dimaksud kematian telah datang, itu adalah gelagat kematian yang baru datang, belum kematiannya. Maka penjelasan pertama atau tafsiran pertama atau pendapat yang pertama adalah pendapat yang lemah, yaitu pendapat yang mengatakan bahasa yang dimaksudkan oleh hadis baru nampak gelagat-gelagat mau mati. Sisi lemahnya adalah teks hadis bunyinya lama hadarat Abu Thalibin al-wafatu, dan itu mutabiqun tamaman, 100% sama persis dengan redaksi ayat yang menegaskan kalau tobat saat itu tidaklah manfaat. Hatta idha hadar ahadahumul maut, sama persis bahasanya, pakai hadar, pakai al-maut. Sehingga berdasarkan hal ini, wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini yakunu al-audhafil jawab, jawaban yang lebih jelas, jawaban yang lebih tepat untuk mengkompromikan antara An-Nisa 18 dengan hadis ini adalah bahwasanya kejadian yang ada dalam hadis adalah hukum khusus yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya Abu Thalib sendiri, dan itu tidak akan tidak berlaku untuk manusia selain Nabi dan selain Abu Thalib. Kemudian sisi hal poin yang ketiga yang membingungkan atau yang agak membingungkan yang ada pada hadis ini adalah dinyatakan bahasanya kasus Abu Talib ini ialah yang menjadi sababun nuzul turunnya ayat yang ada di surat At-Taubah. Maka lil nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mohonkan ampun bagi orang-orang kafir. Yang ayatnya ada di surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah itu madaniyah, turun setelah nabi hijrah dan turun belakangan. Sudah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kisah Abu Talib sebelum nabi hijrah. Sehingga hal ini menunjukkan bahasanya ala ta'akhir nahyi anil istighfar lil musyrikin. Bahasanya larangan untuk mohonkan ampun orang-orang musyrik itu baru muncul belakangan. Oleh karena itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta izin untuk mendoakan ampunan untuk ibunya saat beliau berangkat ke Mekah dalam rangka umrah. Dan tidaklah mungkin kalau larangan mendoakan itu kasusnya adalah sebelum hijrah, maka tidak mungkin Nabi meminta izin setelah adanya larangan. Padahal maka bisa disimpulkan bahasanya turunnya ayat di surat At-Taubah yang melarang memohonkan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan kafir itu memang turunnya belakangan. Sehingga lalu apa yang dimaksudkan dalam hadis bahasanya setelah kejadian Abu Talib kemudian Allah turunkan ayat di surat At-Taubah 113 ini. Maka disimpulkan, maka bisa kita kompromikan dengan mengatakan wa annal murad, bahasanya yang dimaksudkan, bahasanya kasus Abu Talib itu termasuk dalam ayat. Ya, termasuk dalam ayat. Namun bukanlah maknanya annah bahasanya ayat tersebut nazalat fi dzalikal waqti baru telah turun pada saat itu. Saat setelah wafatnya Abu Talib. Bukan demikian yang dimaksudkan. Namun mau menjelaskan bahasanya kasus Abu Talib atau doa Nabi untuk Abu Talib itu termasuk hal yang terlarang. Yang ini termasuk dalam bahasan atau bah ayat 113. Dan perlu diketahui wakil dan ada pendapat ahli tafsir yang mengatakan bahasanya At-Taubah 113 sababun nuzulnya, sebab turunnya, latar belakang historis turunnya ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan bagi ibunya. Dan jika kita kompromikan dua pendapat ini wala mani, maka tidaklah ada halangan sebagaimana dalam kaidah dalam ilmu tafsir ayakuna lil ayati sababan, kalau ada satu ayat yang punya dua sebab. Kemudian poin yang keempat berkaitan dengan kisah Nabi dan Abu Talib yang menjelang wafat. Para ulama, yaitu ulama fikih, mengatakan dianjurkan untuk mentalqin, membimbing dan menuntun orang yang dalam keadaan ihtidar. Ihtidar maknanya sakaratul maut. Sakaratul maut dalam bahasa Arab itu disebut sakaratul maut, ghamaratul maut, ihtidar, naza, semuanya maknanya sama, sakaratul maut. Maka dianjurkan agar orang dalam kondisi mengalami sakaratul maut itu dibimbing, diajar untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun tanpa menggunakan kata-kata tegas, katakanlah dengan menggunakan kalimat perintah, namun dengan kalimat ajaan, bukan dengan kalimat menyuruh dan memerintahkan. Di anaurubah, makana boleh jadi ma'adho jari ketika dia dalam keadaan susah demikian, dalam keadaan dia jengkel karena sudah dalam keadaan susah malah disuruh-suruh. Nah, maka ketika diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah malah yang keluar jawabannya adalah la, tidak mau. Nah, lidaiki sadrihi, karena sempitnya dadanya ma'anuzulil maut saat kematian itu menimpa dirinya. Atau kemudian dia malah tidak suka dengan kalimat la ilaha illallah, atau maknanya. Namun kita jumpai dalam hadis ini, Nabi meminta Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah dan beliau menggunakan kata-kata perintah, katakanlah. Maka bisa kita kompromikan antara perkataan para ahli fikih dengan kasus yang ada dalam hadis ini. Kita katakan bahasanya Abu Thalib adalah orang kafir. Ketika dikatakan kepadanya, disampaikan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah, kemudian dia enggak mau, maka dia tetap pada kekafirannya. Lam yadurahu at-talqinu bihada, maka talqinnya itu tidaklah merugikan Abu Thalib gara-gara dia tidak mau. Fa imma ayyabqa ala kufrihi wala dara alaihi bi adat talqin, karena boleh jadi dia tetap bertahan pada kekafirannya sehingga dengan dan sehingga talqin ini tidaklah menyebabkan dia rugi. Kafir disuruh untuk beriman tetap kafir, tidak ada kerugian, dia tidak rugi. Atau Allah memberikan hidayah kepadanya, lain hanya seorang muslim yang ditalqin kemudian menggunakan kalimat perintah dan suruhan, fawa ala khatarin, maka ini berbahaya. Karena boleh jadi ditalqin jika dengan bahasa yang kasar itu malah akan merugikan dia. Disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah malah ogah, malah enggak mau, malah mengucapkan saya enggak suka dengan kalimat itu, kemudian mati dalam keadaan demikian. Maka ini satu hal yang membahayakan dan merugikan dia. Dia muslim yang baik, setelah itu gara-gara cara talqin yang enggak benar, dia malah mengucapkan kalimat kata-kata semacam itu, kemudian meninggal dalam keadaan demikian. Maka yaduruhu at-talqinu, maka talqin dengan tutur kata yang tidak tepat, dengan bahasa yang terlalu menggurui dan terlalu memaksa, itu boleh jadi akan memberikan madarat dan merugikan orang yang ditalqin. Ya, kemudian kandungan bab ini, yang pertama di sini terdapat bahasan tentang tafsir untuk firman Allah di surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa saja orang yang kau inginkan, yaitu kau inginkan untuk mendapatkan hidayah. Ya, tafsir detailnya telah lewat dan telah dijelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika Rasul saja tidak bisa memberikan hidayah pada seseorang ketika beliau masih hidup, maka bagaimanakah mungkin beliau mampu memberikan hidayah pada seseorang setelah beliau meninggal dunia? Tentu jawabannya lebih tidak bisa lagi. Sehingga wa annahu kama qala qala Allah taala fi haqqihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Jin, qul katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innila amliku lakum darra wa la rasyada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umumkanlah kepada semua manusia, sesungguhnya aku tidaklah memiliki untuk kalian bahaya, tidak pula hidayah. Aku tidak memiliki hidayah sehingga aku bisa memberikan hidayah kepada orang yang aku suka dan tidak memberikan hidayah kepada orang yang tidak aku suka. Aku tidak memiliki kewenangan dalam hal semacam ini. Kemudian dalam bahasa ini terdapat tafsir untuk firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-113 yang berisi penjelasan tentang haramnya seorang muslim mendoakan ampunan untuk orang musyrik meskipun orang musyrik yang telah mati dalam keadaan musyrik dan kafir tersebut adalah kerabatnya sendiri. Wal khatar min qawli ba'dhi nas li ba'dhi zu'ama'il kufri idza mat, oleh karena itu adalah satu perkataan yang berbahaya yang diucapkan oleh sebagian orang ditujukan kepada seorang tokoh dalam agama kekafiran yang meninggal dunia maka satu hal yang berbahaya ketika seorang muslim menyebut dia dengan sebutan almarhum, yang artinya adalah orang yang dirahmati. Fa innahu la harama, fa innahu haramun, maka ucapan semacam adalah satu hal yang haram, karena ini adalah bertabrakan dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya ucapan almarhum untuk orang kafir satu hal yang bermasalah. Ya, karena makna almarhum adalah kalimat berita atau ungkapan yang berbentuk berita yang menegaskan kalau kalau orang ini adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian pendapat beliau, namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Ulama berselisih pendapat tentang masalah almarhum untuk orang kafir. Berkaitan dengan apa makna kalimat tersebut. Perselisihannya itu untuk muslim. Perselisihan ulama dalam masalah ucapan almarhum adalah berkaitan dengan muslim. Apakah seorang muslim yang meninggal dunia itu boleh disebut dengan almarhum? Maka ada perselisihan di antara para ulama. Kalau muslim, disebabkan perselisihan mereka dalam ungkapan untuk muslim dengan sebutan almarhum. Apakah maknanya adalah doa ataukah maknanya adalah berita? Yang tentu jika maknanya doa dan ini adalah seorang muslim, maka satu hal yang tidak mengapa. Tapi jika maknanya adalah berita, penegasan dan pemastian kalau dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Jika ada ucapan almarhum untuk seorang muslim, maka dalam bahasa Arab sendiri yang dipakai oleh orang Arab saat ini itu terdapat silang pendapat, ini maknanya adalah kalimat berita ataukah kalimat doa, ungkapan berita atau ungkapan doa. Ada yang memandang ini dalam, ini ingat dalam konteks bahasa Arab, ada yang memandang ini adalah ungkapan berita sehingga melarangnya, dan ada yang menilai ini adalah ungkapan doa dan membolehkannya. Dan Syaikhul Utsaimin termasuk yang berpendapat ini adalah ungkapan doa dan beliau membolehkannya. Namun itu dalam bahasa Arab, dalam konteks bahasa Arab. Adapun dalam konteks bahasa Indonesia maka lebih longgar masalahnya, karena almarhum dalam bahasa Indonesia artinya orang mati, bukan bukan doa dan bukan kalimat berita. Bukan berita, bukan pula bukan berita kalau mendapatkan rahmat, bukan pula doa kalau mendapatkan rahmat. Karena almarhum artinya orang dah mati, artinya mendiang. Artinya adalah mendiang. Ini bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, almarhum itu maknanya orang yang sudah mati. Ya, adapun almarhum untuk orang kafir, maka kalau kita bawa ke dalam bahasa Arab, maka tadi istilah almarhum diperselisihkan antara ungkapan berita atau ungkapan doa. Dan dua-duanya tidak boleh kalau orang kafir. Berita tidak boleh untuk orang kafir, jelas lebih tidak boleh lagi. Ya. Sedangkan kalau maknanya adalah ungkapan doa juga tidak boleh. Berarti masuk dalam Al-Baqarah At-Taubah 113. Bagaimana kalau almarhum untuk orang kafir dalam bahasa Indonesia? Menimbang di Kamus Besar Bahasa Indonesia almarhum artinya orang sudah mati. Enggak ada nilai plusnya dalam ungkapan almarhum. Itu enggak ada makna plus atau makna positif yang terkandung di dalamnya, karena orang yang sudah mati. Maka wallahu a'lam, kalau demikianlah maksud orang yang mengucapkannya, Demikianlah maksud orang yang mengucapkannya, maka disinilah berlaku innamal a'malu binniyat, dan sama sekali orang yang mengucapkannya tidak ada niatan, bahkan terbetik saja karena dia orang awam, tidak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab itu tidak ngerti. Sama sekali tidak terbayang di pikirannya kalau almarhum itu ada hubungannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ada dalam benaknya almarhum artinya sudah orang mati. Maka tentu tidak bisa kita katakan orang tersebut, tegaskan ya, orang tersebut adalah orang yang bersalah dan berdosa melanggar Taubah 113. Karena dia enggak ngerti bahasa Arab dan sama sekali enggak terlintas di pikirannya kalau artinya adalah orang ya ada hubungannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dia mati, maka almarhum. Enggak ada hubungan yang lainnya. Meskipun boleh jadi ya, menimbang itu menimbang kalau itu makna akar katanya adalah satu hal yang bermakna doa atau berita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mimbab ke dalam rangka kemudian menjauhi kosakata yang multi tafsir, multi makna, ambigu, maka selayaknya untuk dijauhi dan ditinggalkan. Namun ini cuma bisa bersifat anjuran saja, tidak bisa kita katakan wajib dan harus. Menimbang dalam bahasa Indonesia sama sekali tidak ada hubungannya almarhum dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya cuma sekedar ini orang sudah mati gitu aja. Kemudian wakadzalika demikian juga yahrumu, satu hal yang haram kata penulis, kata pensyarah, menampakkan duka cita dan sangat bersedih karena matinya orang kafir. Bil ihdad, sampai kemudian melakukan tindakan berkabung karena sehingga tidak mau memakai pakaian yang bagus atau pakai wangi-wangian dan sebagainya karena matinya orang yang kafir. Atau bentuk tindakan yang lainnya yang menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam dengan matinya non-muslim. Bakalian al-mu'minina yafrahuna bimautihim. Bahkan orang yang beriman itu bakal boleh jadi malah ya, ada perasaan suka dengan, gembira dengan kematiannya. Ngurang-ngurangi ya, orang yang mengurangi kemusyrikan yang boleh jadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Balau kana indahum al-qudrah wal quwwah laqatalahum hatta yakuna dinu kulluhu lillah. Bahkan seandainya kaum muslim punya kekuatan dan kekuatan dan syarat-syarat tentu syarat-syarat peperangan itu terpenuhi, maka disyariatkan adanya peperangan dengan orang-orang kafir. Sehingga ketaatan dan ibadah seluruhnya hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kandungan yang ketiga, wa ya mas'alatul kabir, dan satu masalah yang penting yaitu tentang pengertian dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat tafsir dan pengertian tentang kalimat la ilaha illallah kita jumpai dalam hadis ini. Yang tafsirannya bikhilaf sangat berbeda dengan tafsiran yang dianut oleh man yada'il ilma, orang yang mengaku-ngaku berilmu. Maka ada satu masalah yang besar, yaitu besar min hadal bab, dari bab ini, berkaitan dengan perkataan Nabi untuk pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita lihat bahasanya paman beliau mengetahui makna dari la ilaha illallah. Maknanya adalah berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Oleh karena itu Abu Talib menolak untuk mengatakannya karena dia tahu maknanya, tahu konsekuensinya dan tahu konsekuensinya. Lain halnya dengan keadaan sebagian orang yang mengaku-ngaku berilmu. Nampaknya penulis matan kitab Tauhid di sini mengisyaratkan tafsiran para ulama kalam, para ulama ilmu kalam untuk makna la ilaha illallah. Para ulama ilmu kalam mengatakan bahasanya al-ilah maknanya adalah sekedar al-qadir al-ikhtira, yang mampu mencipta. Sehingga la ilaha illallah maknanya tidak ada yang berkuasa untuk mencipta dan mencipta, wal ibda dan mencipta, illallah kecuali Allah. Dan menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsiran semacam ini adalah satu tafsiran yang batil. Betul, ya, wahakun satu hal yang benar, bahasanya tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Kalimat ini bukanlah kalimat yang salah. Tidak ada pencipta kecuali Allah bukanlah kalimat yang salah. Namun salahnya ketika ini jadikan sebagai makna dan tafsir la ilaha illallah. Adapun kalimat tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang bisa mencipta, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, kalimat yang hak. Namun ketika kalimat yang hak ini diletakkan di sini, itu jadi kalimat yang salah. Ketika tidak ada pencipta kecuali Allah itu diletakkan sebagai tafsir dan makna serta maksud dari la ilaha illallah, maka dia jadi kalimat yang salah. Laki laisa hadza makna la ilaha illallah, karena ini bukanlah makna la ilaha illallah. Karena makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, karena seandainya kita katakan bahasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah, maka jadilah orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi halalkan perempuannya untuk jadikan budak, demikian juga anak-anaknya, demikian juga hartanya sebagai harta rampasan perang, tentu orang-orang musyrik ini adalah muslim. Karena orang-orang musyrik, mereka meyakini bahasanya yang menciptakan jagat raya dan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika makna la ilaha illallah adalah sebagaimana perkataan para ulama ilmu kalam, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, maka berarti orang musyrik jahiliyah adalah muslim. Karena Allah ceritakan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, kalau mereka berkeyakinan bahasanya pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita yakini, namun ternyata kita yakini bahasanya orang musyrik jahiliyah adalah orang-orang yang musyrik dan kafir. Fadhil, maka kemungkinan yang lebih mendekati dari perkataan penulis kitab Tauhid, bahasanya yang beliau maksudkan dengan man yadai al-ilma adalah para ulama ilmu kalam yang menafsirkan la ilaha illallah dengan Tauhid Rububiyah. Demikian juga orang-orang yang menyembah Rasul, menyembah Wali dan mengatakan namun kami tetap mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan minta-minta kepada orang yang sudah mati. Maka ini menunjukkan kalau mereka tidak faham makna dari la ilaha illallah, satu kepahaman yang dimiliki oleh Abu Talib, sehingga dia tidak mau mengucapkannya karena tahu konsekuensi kalau mengucapkannya. Kemudian poin yang selanjutnya, bahasanya Abu Jahal dan orang yang bersamanya mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi, jika seorang itu idza qala, ketika Nabi berkata kepada seseorang, katakanlah la ilaha illallah, faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Maka semoga Allah balas dengan keburukan seorang yang katanya muslim namun ternyata Abu Jahal lebih pintar daripada dirinya tentang makna la ilaha illallah yang merupakan pondasi Islam. Maka Abu Jahal dan orang yang bersamanya yang ada di majelis itu ketika itu, di rumahnya Abu Talib ketika itu, mereka mengetahui maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka bangkit dan berkata kepada Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Demikian juga Abu Talib itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dia tahu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka jika diajak untuk mengucapkan la ilallah, mereka sombong. Wa yakuluna a'inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka mengatakan, apakah akan kita tinggalkan, apa akan kami tinggalkan berhala-berhala kami gara-gara penyair yang sinting, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, maka kesimpulannya, bahasanya orang-orang yang mengklaim bahasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, atau mengucapkan la ilaha illallah dan namun masih saja menyembah selain Allah, semacam menyembah manusia yang dianggap wali, maka orang ini hakikatnya ajhal min abu jahlin, lebih bodoh dengan bapak kebodohan, lebih bodoh daripada si bapak kebodohan Abu Jahal. Dan di sini penulis mengantisipasi dengan tidak menyebutkan nama orang yang bersama Abu Jahal. Kenapa? Karena mereka masuk Islam setelah itu. Wabidzalika saru a'lam mimman ba'dahum. Dan dengan mereka masuk Islam, maka jadilah mereka-mereka ini lebih pintar daripada manusia setelah mereka. Khosatan terutama orang-orang yang hidup di masa belakangan, yang hidup di zaman penulis, yang menganggap bahasanya la ilaha illallah maknanya sekedar tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tentu sahabat yang dulunya kafir kemudian masuk Islam lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah daripada mereka-mereka orang sekarang yang realitanya bahkan nyata-nyata punya pemahaman yang salah tentang makna la ilaha illallah. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.